dalam menghadapi cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka ini adalah perkara yang diharamkan dan tidak diperbolehkan. Yang wajib bagi seorang mukmin bersabar ketika mendapatkan musibah. Sebab musibah yang menimpa seorang mukmin apabila dihadapi dengan kesabaran, maka itu akan semakin mengangkat kedudukan dan derajat seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hilangnya kesabaran yang menyebabkan dia seakan-akan tidak menerima apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan dia semakin terpuruk dan semakin hina di hadapan Allah Tabarak wa ta'ala. Adapun keluhan yang dimaksud adalah ikhbar, pemberitaan bahwa saya mengalami sakit di bagian tubuh ini, di bagian kepala, dan yang semisalnya, apalagi dengan tujuan untuk mencari solusi kesembuhannya. Misalnya seorang mengeluhkan kepada dokter tentang apa yang sedang dialami dari penyakit tersebut, atau dia menyampaikan kepada temannya, mungkin saja temannya tersebut punya resep untuk menyembuhkan sebuah penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian tidak mengapa. Lalu kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa maw'ukun, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam maw'uk, al-wa'uk demam, demam yang tinggi, alaihi qatifatun, yang di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam qatifah, kain yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelimuti tubuh beliau, kain yang agak tebal seperti kain beludru, itu disebut qatifah. Fawada'a yadahu 'alaihi, maka Abu Sa'id meletakkan tangannya di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajada hararataha fawqa al-qatifah. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri meletakkan tangannya itu di atas kain tersebut, selimut yang digunakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan beliau mendapati panasnya, panasnya di atas selimut tersebut sampai terasa panasnya itu, terasa hangatnya di balik selimut. Padahal Abu Sa'id memegang selimut itu terasa hangatnya, menunjukkan demam yang sangat tinggi yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala Abu Sa'id, maka berkata Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, ma ashadda hummaka ya Rasulullah, alangkah beratnya demam yang engkau rasakan wahai Rasulullah. Qala Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna kadzalik." Sesungguhnya kami memang demikian. Sesungguhnya kami, yakni para nabi dan rasul, yashtaddu alaina al-bala, sungguh keras ujian yang menimpa kami. Wa yudha'afu lana al-ajru. Wa yudha'afu lana al-ajru. Dan balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala dilipat gandakan. Cobaannya berat, namun ketika mereka menghadapi dengan kesabaran, maka pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan itu berlipat ganda. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Ibnu Mas'ud mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau juga dalam keadaan demam yang sangat ketika itu, sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan kepada Rasulullah, "Innaka tu'aku wa'kan syadidan." Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah mengalami demam yang sangat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni u'aku kama yu'aku rajulan minkum." Sesungguhnya aku mengalami demam seperti dialami oleh dua orang di antara kalian. Jadi dua orang yang kedua-duanya merasa demam, demam tinggi, digabungkan demam keduanya, lalu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlipat demam yang dirasakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, sebagaimana yang dialami oleh para nabi dan rasul. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adzalika anna laka ajrain?" Apakah dilipat gandakannya cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu disebabkan karena engkau akan diberi dua kali lipat ganjaran keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Memang demikian keadaan. Berat cobaan tujuannya adalah untuk meninggikan derajat seorang mukmin di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Syaddu alaina al-bala wa yudha'afu lana al-ajru." Sungguh keras cobaan yang menimpa kami dan ganjaran yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk kami pun dilipat gandakan. Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala'. Besarnya balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba sesuai dengan beratnya cobaan. Faqala ya Rasulullah ayyun nasi ashaddu bala'. Maka Abu Sa'id pun bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat cobaannya? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-anbiya, para nabi. Thumma salihun, kemudian orang-orang yang salih. Wa qad kana ahaduhum yubtala bil faqri hatta ma yajlu illa al-aba'ah yajubuha fayalbasuha. Sungguh salah seorang mereka diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian kemiskinan, kefakiran, hingga dia tidak mendapati dari pakaian kecuali al-aba'ah. Aba'ah itu kain kain tidak berbentuk, yajubuha, dia memotongnya, yani dia memotong bagian tengahnya untuk dijadikan sebagai lubang kepala, fayalbasuha, lalu dia mengenakannya. Jadi tidak ada ukuran jahitan, ukuran lengannya bagaimana, tidak ada. Ada kain, ya, persegi panjang, lalu kemudian dilipat, tengahnya dipotong untuk lubang kepala, lalu dipakai. Itu yang dia dapatkan. Saking miskinnya dia. Wa yubtala bil qummal, dan bahkan salah seorang mereka diuji dengan al-qummal, semacam kutu. Diuji dengan berbagai macam penyakit, kutu atau yang lainnya, hatta yaqtulahu, hingga membunuh hamba Allah yang saleh tersebut. Wala ahaduhum kana ashadda farahan bil bala min ahadikum bil ata, dan sungguh salah seorang mereka itu, mereka lebih bergembira dengan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka daripada salah seorang kalian ketika mendapatkan sebuah pemberian. Mereka lebih bergembira dapat cobaan, lebih bergembira mendapatkan ujian, lebih gembiranya mereka dibandingkan seorang kalian ketika mendapatkan sebuah pemberian. Ada seorang datang kepada kita memberi hadiah, senangnya kita mendapatkan hadiah itu, pemberian. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang mereka itu lebih gembira kalau dapat ujian dibandingkan salah seorang kalian yang mendapatkan sebuah pemberian. Demikian hadis yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala ini. Maka di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang penting untuk kita petik. Di antaranya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia biasa, sama seperti manusia yang lainnya, sehingga beliau pun mengalami apa yang dialami oleh manusia secara umum. Beliau makan, beliau minum, beliau istirahat, tidur, dan beliau tidak memiliki sifat ilahiyah, sifat-sifat keilahiyahan, sifat-sifat ketuhanan. Tidak seorang pun dari kalangan para nabi dan rasul. Maka oleh karena itu, apa yang diyakini oleh sebagian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara gaib, maka ini adalah merupakan kedustaan yang besar dan termasuk di antara bentuk ghulu ekstrim yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam fa innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluhu. Jangan kalian terlalu berlebihan dalam menyanjung aku, seperti kaum Nasara yang berlebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Aku ini hanya seorang hamba, manusia biasa. Cukup kalian mengatakan aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bukanlah jelmaan malaikat. Beliau manusia biasa. Sebagaimana manusia yang lainnya, mereka mengalami kesehatan, kadang-kadang mereka sakit, demikian pula lah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sakit. sebagaimana para nabi dan rasul juga mengalami sakit. Maka ini adalah tabiat manusia. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi penyakit pada seorang hamba dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kesembuhan. Maka Rasulullah alaihissalatu wassalam sama sekali tidak memiliki sifat ilahiyah. Orang-orang sufi berlebihan dalam menyandarkan hal-hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Sebagian mengatakan bahwa jagat raya ini, alam semesta ini itu seluruhnya diciptakan dari nur Muhammad. Dari nur Muhammad. Ada lagi yang menyebutkan ketika Adam alaihissalam diciptakan sebagai manusia pertama, ketika dia hendak dimasukkan ke dalam al-jannah, di depan atau di gerbang pintu surga, dia mendapati di situ sudah ada nama Muhammad. Walhasil, kisah-kisah seperti ini, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, datang dari hadis-hadis palsu yang tidak ada asalnya. Kita menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah sifatkan, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan, sebagaimana yang disifatkan oleh para sahabat. Tidak lebih dari itu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang beliau sakit, terkadang beliau terluka, seperti yang terjadi dalam peristiwa perang Uhud. Dan bahkan terkadang beliau pun terkena sihir, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih, bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir oleh seorang tokoh munafik sekutu Yahudi, Labid bin al-Asam, menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak punya kekuatan untuk mendekati keluarganya. Orang-orang Arab menyebutnya sihir jenis al-marbut. Ketika dia hendak mendekati keluarganya, melemah. Dan itu berlangsung kurang lebih selama 6 bulan. Dan itu bagian dari penyakit. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala beri kesembuhan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun perlu difahami bahwa sihir yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sihir yang berkaitan dengan fisik beliau, bukan dengan akal. Jiwa Rasulullah tidak terganggu. Akal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi rusak. Tidak seperti yang difahami oleh para ahlul bid'ah dari kalangan Syiah Rafidhah dan yang semisalnya, yang mereka hendak menolak hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam alasan. Termasuk hadis ini, mereka berusaha mengingkari dengan alasan bahwa hadis ini merendahkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Bahkan sebaliknya, hadis ini justru menunjukkan kemuliaan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah azza wa jalla. Karena cobaan yang menimpa para nabi dan rasul tujuannya adalah untuk meninggikan kedudukan dan derajat mereka di sisi Allah jalla wa ala. Sehingga tidak jadi masalah kalau dikatakan bahwa Rasulullah sakit, Rasulullah terluka, Rasulullah pernah terkena sihir, tidak jadi masalah. Dan itu hikmahnya sebagaimana yang kita sebutkan, ditinggikannya derajat para nabi dan rasul. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah dari hikmah al-ibtila, hikmah dari cobaan yang menimpa kaum mukminin, bahwa ketika seorang mukmin diberi sebuah ujian dalam kehidupannya, maka hendaknya dia meyakini bahwa ujian tersebut merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan untuknya, menjadi penghapus dosa dan ditinggikannya derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin berat cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba ketika keimanannya semakin meninggi, semakin menguat. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyaddul bala' al-anbiya, thumma al-amthal, thumma al-amthal. Yubtala ar-rajul 'ala hasabi dinih." Bahwa cobaan yang paling berat yang dirasakan di antara hamba-hamba Allah adalah para nabi, kemudian yang semisalnya, yakni dari kalangan orang-orang yang saleh. Maka seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kadar keimanannya, kekokohan iman yang dimilikinya. Semakin tinggi tingkatan iman seorang, maka cobaan pun akan semakin berat. Jadi cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba itu bukanlah bentuk kerendahan yang dialami oleh seorang hamba. Meskipun mungkin dalam status masyarakat, dalam status sosial, orang-orang menganggapnya rendah, namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak demikian. Kadang-kadang di antara orang-orang yang saleh diuji dengan al-faqr, kemiskinan, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga salah seorang mereka tidak mendapatkan pakaian kecuali sepotong kain, lalu kemudian tengahnya dilubang, lalu mereka pun mengenakan pakaian tersebut. Saking miskinnya dia, tidak punya harta. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakannya? Apakah Allah merendahkannya? Tidak demikian. Justru itu merupakan ujian untuk meninggikan kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ada sebagian berpikir, yang kadang-kadang sebagian juga menyebabkan dia hilang kesabaran. Kenapa kok dulu ketika saya tidak ngerti yang namanya ngaji, itu penghasilan saya Masya Allah seperti air yang mengalir deras. Ya, dapat job di sini, dapat pekerjaan di situ, dapat Masya Allah pemasukan dari mana-mana. Tapi setelah saya ngaji, kenal dakwah, mengenal Ahlus Sunnah Jamaah, mengenal yang namanya ta'lim, duduk di majelis, kok pendapatan saya semakin berkurang ya? Masukkan lamaran di sini ditolak, ngelamar di sana ditolak, kok udah ada yang terima ya? Apalagi dia sudah mulai berjenggot, liara jenggot, kemudian celananya sudah mulai cingkrang di atas mata kaki, baru masuk direktur perusahaan sudah, ini siapa ini? Nah, Ada apa ini? Sudah mulai curiga duluan. Ini jangan-jangan. Nah, akhirnya dia tidak mendapatkan pekerjaan. Berusaha wira swasta, jualan ini, jualan itu, bisnis ini, bisnis itu. Buka toko herbal, buka toko ini, macam-macam. Kok gagal terus? Pendapatan semakin berkurang. Kalau seorang yang lemah imannya, kadang-kadang pikirannya sudah macam-macam. Mending saya jadi seperti dulu. Ternyata saya ngaji justru menyebabkan kemiskinan. Menganggap itu sebagai sebuah kehinaan, kerendahan. Tidak sabar dia. Nah, kalaulah dia bersabar menghadapi cobaan yang sementara, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan selalu memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dialami. Hanya yang dibutuhkan kesabaran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar untuknya. Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak menyangka. Seorang kerja di bank, jelas-jelas riba. Mungkin dia belum mengenal yang namanya pengajian. Kerja di bank, sudah bertambah hartanya. Bangun rumah, beli mobil, mewah. Mulai dia mengingat akhirah. Aduh, saya pengen ngaji. Akhirnya dia mendapati kajian Ahlus Sunnah. Mulailah dia mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Akhirnya dia pun paham, ternyata bekerja di bank hukumnya haram. Dosa besar, riba, laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dia benar-benar. Mulai dia khawatir. Tapi syaitan terus datang kepadanya. Kamu kalau keluar nanti kamu makan apa? Kata syaitan ini. Kamu kasih anak-anakmu itu makan apa nanti kalau kamu keluar? Mau hidup kamu jadi kere gitu? Hah? Mau rumah kamu dari gubuk? Lihat yang rumah kamu sudah mewah. Jangan tinggalkan pekerjaanmu. Terus bekerja. Terus. Dunia masih panjang. Nah, terus ditakut-takuti oleh syaitan. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'a. Wasyaitan, asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'. Itulah syaitan. Selalu menakut-nakuti hamba-hamba Allah. Syaitan itu menjanjikan untuk kalian kemiskinan. Memerintahkan pada kalian untuk terus melakukan kemungkaran demi kemungkaran. Itu syaitan. Kalau saya keluar nanti saya kerja apa? Saya tidak punya skill. Tidak punya keahlian. Apalagi kalau sudah jabatannya sudah. Masya Allah. Tingkat manajer misalnya. Baru tahu ternyata itu haram. Bingung dia. Masa saya buat jajanan terus kemudian nongkrong di pinggir jalan jualan. Sementara orang-orang mengetahui saya ini orang yang punya jabatan. Kalau kamu meninggalkan, kamu makan apa? Kamu beri anak-anakmu apa? Subhanallah, syaitan. Syaitan. Nah, ketika seorang hamba diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesulitan dalam ma'isyah, bersabar, yakin bahwa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hak. Kalau bukan hari ini, mungkin besok. Kalau bukan besok, mungkin seterusnya. Ketika dia terus merasakan kefakiran, itu adalah cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang mukmin yang menuntut kesabaran. Menuntut kesabaran sambil dia terus berusaha. Sambil dia terus berusaha. Nah, sebab kemiskinan adalah bagian dari cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum mukminin seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Demikian pula penyakit yang diderita seorang, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat hamba-hambanya, siapa di antara kita yang bersabar, yang jujur dengan keimanannya. Siapa yang ketika mendapatkan sedikit saja cobaan, maka dia pun berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui ada sebagian yang dulu masya Allah mereka dikenal rajin. Bahkan kalau ngaji, tidak jarang mereka duduk di depan, semangat menulis, semangat mendengar, semangat mengulang-ulangi pelajarannya. Namun ketika dia dicoba dengan cobaan harta, wa'adzubillah, disempitkan pendapatannya, dan itu cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Akhirnya dia mulai sudah meninggalkan majelis ilmu dengan alasan maisha sulit dan seterusnya. Kalau seandainya dia bersabar, dia akan meraih buahnya nanti. Kalau seandainya dia bersabar, dia akan melihat hasil yang begitu indah, begitu nikmat. Dibutuhkan kesabaran, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, seperti sabarnya para nabi, para rasul, orang-orang yang saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menguji seorang hamba sesuai dengan kemampuan dia. Jangan sampai ada yang mengatakan, "Waduh, kenapa Allah menguji aku dengan cobaan ini? Saya tidak mampu. Ini cobaan yang sangat berat yang saya rasakan. Allah telah memberikan kepada saya sebuah cobaan yang saya tidak mampu mengikulnya." Itu tidak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala akan menguji seorang hamba sesuai kadar kemampuannya. Harus bersabar. Bersabar dalam jalan kehidupan. Kalau dia tidak merasakan kebahagiaan di dunia, dia akan merasakan kebahagiaan kelak di akhirat. Kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang kekal. Yang dibutuhkan adalah kesabaran sesaat dalam kehidupan dunia. Diterangkan oleh Al-Allamah Zaid Al-Madkhali dalam rahimahullah ta'ala dalam syarahnya, kata beliau, "Qad yubtala man huwa qalilud din minal fasiqin." Kadang-kadang ada seorang yang ditimpa ujian dari kalangan orang-orang yang imannya lemah, dari kalangan orang-orang yang fasik. وربما يكون مضيعا للصلاة. Dan boleh jadi dia termasuk orang yang menelantarkan salatnya. وغير مبال في أخذ مطعمه ومشربه. Orang yang tidak peduli dari mana dia mendapatkan penghasilan makanan dan minumannya. لا يبالي من حلال أو من حرام. Dia tidak peduli apakah dia mendapatkan penghasilan yang halal atau dari yang haram. Hadza qad yakun. Kadang-kadang ada orang yang seperti ini, dia fasik, menderita lagi hidupnya. Sudah fasik, miskin lagi. Sudah enggak sholat, miskin lagi. Kalau enggak sholat, kaya kan masih mending itu. Ya. Ini sudah enggak sholat, miskin lagi. Nah. Sudah miskin, sombong lagi. Sudah keterlaluan. Nah, kadang-kadang ada orang seperti ini. Dia tidak perhatian masalah agama. Tapi kok hidupnya tetap susah gitu. Hidupnya susah. rezekinya sempit. Bahkan mungkin di antara mereka ada yang hidupnya di kolong-kolong jembatan. Tidak sholat, menelantarkan ibadah. Wa huwa, kata beliau, in kana min jumlatil muslimin wa hasala lahu faqrun aw maradun aw nahwu dhalik min al masa'ib fa hiya 'uqubatun 'ajilah. Apabila yang merasakan ini dari kaum muslimin, bukan dari orang kafir, dari kaum muslimin, tapi dia fasik, lalu dia merasakan kefakiran atau menderita sebuah penyakit atau yang semisalnya dari berbagai macam musibah, maka ini merupakan hukuman yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman yang disegerakan supaya dia sadar, agar dia faham tentang kemaksiatan yang dia lakukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, disebabkan karena ulah manusia itu sendiri, agar mereka merasakan sebagian dari apa yang telah mereka perbuat. Semoga mereka mau kembali bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hukuman yang disegerakan. Orang yang fasik, lalu dia menderita hidupnya dalam kehidupan dunia. Fa in kana min jumlatil muwahhidin faqad yantafi'u bil 'uqubatil 'ajilah. Idza qadima 'ala Allah yawmal qiyamah wa huwa min ahli at-tauhid wa min ahli as-salah, qad yantafi'. Apabila dia termasuk orang yang ahli tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka terkadang dia mengambil manfaat dari hukuman tersebut. Hukuman yang disegerakan itu. Dia mengambil manfaat. Ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah, dan dia dari ahli tauhid, dari orang yang saleh, maka dia mendapatkan manfaat. Lianna Allah qad ajjala 'uqubatah. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hukuman di dunia sehingga dia tidak lagi dihukum di akhirat. Ini kalau orang yang saleh. Ini kalau seorang ahli tauhid diuji dengan berbagai macam ujian di dunia, disebabkan karena dia melakukan satu kesalahan, satu perbuatan kemaksiatan, maka itu hukuman yang disegerakan agar kemudian ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia sudah tidak lagi punya dosa. Amma idza lam yubtala bi syai'in min al-ibtila'at wa huwa qalilud din fa inna 'uqubatahu tada'afu yawm al-qiyamah. Adapun ketika dia hidup di dunia tidak ada cobaan yang dia rasakan. Hidupnya mewah, apa yang dia inginkan semuanya terpenuhi. Mau makan ini ada, mau makan itu ada, minum ini ada, minum itu ada. Mau melancong ke negeri fulan, ada, tersedia, fasilitas ada semua. Hidupnya senang, tenang, bahagia di dunia. Dalam kondisi dia seorang yang agamanya kurang. Tapi kok hidupnya senang terus. Seakan-akan tidak pernah ada sesuatu yang kurang menimpanya. Kata beliau, fa inna 'uqubatahu tada'afu yawmal qiyamah. Maka hukuman yang akan menimpanya dilipat gandakan nanti pada hari kiamat. Dibiarkan senang dalam kehidupan dunia. Namun akan dilipat gandakan nanti balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Fama kullu man yubtala yakunu musaban, maka tidak semua orang yang diberi cobaan yang mendapatkan musibah dapat pahala, tidak semua. Berbeda-beda keadaannya. Bal man dhayya dinahu azza wa jal wabtuliya bi syai'in fa hiya 'uqubatun mu'ajjalah. Namun siapa yang menyanyiakan agama Allah Subhanahu wa taala lalu dia mendapatkan musibah dalam kehidupan dunia, maka itu hukuman yang disegerakan. Ma'ama yaddakhirullahu lahu minal uqubatil mu'ajjalah. Di samping ada yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya dari hukuman yang diakhirkan nanti di akhirah. Jadi dia dapat hukuman di dunia, demikian pula di akhirah. Itu bagi seorang yang tidak mengambil pelajaran dari berbagai macam ujian. Tapi bagi seorang mukmin, ketika dia mendapatkan ujian, dia mengambil ibrah dari ujian tersebut, dari musibah yang menimpanya. Maka dia berpikir, lalu kemudian dia muhasabah, mengoreksi dirinya tentang dosa-dosa dan kesalahan yang dia lakukan, sehingga kondisinya semakin membaik. Apa yang menimpanya menjadi kafarah, penghapus dosanya, sehingga dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sudah tidak memiliki dosa. Jadi bagi seorang mukmin, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika dia ditimpa cobaan, yang pertama yang harus dia tanamkan pada dirinya adalah bersabar. Sabar dalam menghadapi cobaan tersebut. Cobaan kefakiran, cobaan sulitnya ma'isyah, penghasilan, dan berbagai macam cobaan yang lainnya, penyakit dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, hendaknya dia memahami bahwa bagi seorang mukmin cobaan itu adalah kemuliaan. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukannya, mengangkat derajatnya dengan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ketika dia bersabar dalam menghadapi cobaan tersebut. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia mengingat bahwa apa yang menimpanya telah menimpa orang-orang yang jauh lebih tinggi kedudukan mereka, lebih mulia dari kalangan para nabi dan rasul, orang-orang yang saleh, sehingga ini menjadi hiburan baginya ketika dia mendapatkan cobaan. Oh, ternyata dari kalangan para nabi dan rasul ada yang ditimpa penyakit yang berat seperti yang dirasakan oleh Ayyub alaihissalam. Di antara mereka ada yang hidupnya miskin, fakir, padahal keimanan mereka lebih kokoh, kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tinggi. Maka semoga cobaan yang menimpa hamba tersebut, ya, dia merasa terhibur. Semoga apa yang menimpanya seperti apa yang telah menimpa orang-orang yang saleh sebelumnya, sehingga dia pun mendapatkan keutamaan seperti yang telah diraih oleh orang-orang sebelumnya dari kalangan orang-orang yang saleh. Kemudian yang berikutnya, jangan dengan adanya cobaan tersebut menyebabkan dia mundur ke belakang. Dia berusaha untuk terus maju ke depan, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan dikumpulkan bersama dengan hamba-hamba Allah yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang yang saleh. Dan itu adalah teman-teman terbaik, pendamping-pendamping terbaik. Tinggal bersama mereka di dalam kebahagiaan, kenikmatan yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini ikhwan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Apa keutamaan seorang yang berhaji? Yang pertama, kalau dia belum pernah berhaji, maka haji itu adalah rukun dari rukun Islam yang wajib dia tunaikan, seperti halnya salat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, apabila dia memiliki harta mencapai nisab. Adapun keutamaannya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." haji mabrur itu tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali al-jannah, dengan syarat dia melakukan itu dengan penuh keikhlasan. Nah, ini rupanya banyak masalah haji yang kemarin ini kelihatannya, pelajaran bulughul maram. Bagaimana dengan keadaan seorang di penjara seumur hidup? Dia sehat dan mampu untuk berhaji. Apakah keuangannya, keluarganya dapat atau boleh untuk menghajikannya? Tetap tidak diperbolehkan. Ya. Mungkin saja suatu saat dia keluar, ganti presiden, akhirnya dapat apa itu? Dapat apa namanya itu? Jaminan untuk bebas. Gerasi. Nah, tidak diperbolehkan. Apabila seorang anak melakukan amal soleh yang berpahala, apakah orang tuanya akan mendapatkan pahalanya? Naam, insyaAllah. Orang tuanya pun akan mendapatkan keutamaan kesalehan seorang anak apabila orang tuanya muslim. Gimana hukum menerima uang mensolatkan jenazah? Harusnya antum yang bantu, bukan antum yang dibayar. Allahu musta'an. Baik, sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.